begini, apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan empat kemuliaan tadi atau tidak? Ini poinnya. Empat itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Ya, tanya-tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siam. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus kama kutiba ala alladzina min la'allakum. Nah, kalimat tattaqun itu diawali dengan kata la'allakum. La'alla itu namanya harfu tarajji. Saya ulang ya, di ilmu nahwu la'alla disebut harfu tarajji. Al-Imam As-Suyuti berkomentar begini. Setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai tapi diawali dengan kata la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu, alhamdulillah, harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa, ayat puasa dengan kata la'allakum, seakan memberi kesan tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan empat kemuliaan tadi kecuali orang yang serius puasanya, orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita, Nabi memberikan tiga amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat tiga amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan. Ya, supaya enggak pusing nanti. Kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan? Hari kedua apa yang dikerjakan? Subuh apa? Siang apa? Sore apa? Cuman nanti saya berikan tiga yang pokok ini. Ada tiga. Satu, meningkatkan sholat. Saya ulang ya. Meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja? Siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah. Jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Man sholla isnatai asyrata rak'atan. Siapa yang sholat 12 rakaat. Fi yaumin wa laylatin. Yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Kalau konsisten menunaikan 12 itu. Sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya. Sejak mendengar hadis itu, kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur. 2 setelah zuhur. 2 setelah maghrib. 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau enggak bisa 4 rakaat, karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau enggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Hafidtu asyra rakaatin." Saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi sholat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan sholat fardu. Jadi dia enggak memengaruhi sholat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa sholat 4 rakaat sunnah sebelum sholat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu sholat di antara dua azan dan iqamah. Ya, di antara azan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya sholat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1.5 jam setelah sholat subuh. Subuh sekarang misalnya 4:30. Maka 6:00 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, sholat apa namanya? Syuruk itu sholat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Man shalla al-ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fa kana 'alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan tamatan tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, Ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid, di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu. Dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakur, ya. Mengaji, ta'lim itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih, zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah ada itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruq. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, satu tombak bayangan, dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti bulan Zulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruq. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya, 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? Satu, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah, kurang lebih 3 jam itu, ya. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini di sana macet. Atau dibimbing ada kontraflow. Itu manfaatnya duha tuh, yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha, sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti ke malamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawihnya sampai ditutup dengan witir. Itu salat. Dua yang terakhir saya cepat, dua yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada 3 caranya. Satu, banyak membaca. Itu namanya qiraah. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang targetnya khatam misalnya 1 kali berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30. Berarti 1 hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi supaya enggak capek ngajinya, supaya enggak capek. Bagi 1 juz 5 waktu salat. Contoh, juz pertama itu Al-Baqarah plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya enggak hitung lah karena sudah hafal, ya. Al-Baqarah itu 141 ayat, juz pertama. Bagi 5, 28. Jadi setiap ketemu waktu salat, bagi 2 lagi. 28 bagi 2 berapa? 14. Sebelum salat baca 14 ayat, setelah salat baca 14 ayat. Itu 14 ayat tuh paling-paling enggak nyampe 5 menit, Bu, Pak. Kalau investasi 10 menit setiap waktu sholat bagi 2 kita baca 14 ayat, itu insya Allah selesai Ramadan khatam Quran. Itu udah rumus, ya. Tidak cukup dengan amin, siapkan dari sekarang. Siapkan. Ya. Kemudian mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis muslim pahalanya banyak. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran hadis ya, biar ya, apa lebih-lebih kuat dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji tafsir, keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari saya pengen tahu Al-Fatihah. Itu ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 1. Ghasyiyat hum rahmah. Selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, awas ini nazalat alaihi musakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu pengen di rumah tangga nyari sakinah, isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir infak. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ya, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensupport sahabat, siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak, Bu. Yang penting ada anggaran. 30 ribu gak ada masalah. Setiap hari 1.000, 1.000. Tidak harus uang. Makanan. Pernah dengar hadis ini gak? Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa, walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada? Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Tapi bukan berarti nyari kurma ke Tanah Abang setiap hari satu. Terus minumnya satu sedotan aja ganti-ganti. Tidak. Ya, maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan. Itu pahalanya. 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu standar biasa di hari ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Kalau kami di desa itu, ibu saya selalu kalau Ramadan itu RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok rumah A, rumah B, rumah C. Boleh tuh di PWM Pak dipraktikkan. Ya, misalnya anggota perserikatan siapa dikasih kesempatan. Mungkin nanti yang lain kurmanya, yang ini misalnya jeruknya, yang ini ininya. Setiap ada bukaan ya kirim ke yatimnya, ya kemudian ke pondok-pondok asuhan Muhammadiyah yang tadi disebutkan sekian ribu itu, cari pahala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sampai dengan batas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua, kesehatan. Dan saya yang terakhir, saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan. Supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi, nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan, tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, enggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.